pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Saudara Lun. Berita sore edisi hari ini Rabu 17 Februari 2016 kembali dibacakan oleh saya Ahyar dan Kamal. Polisi lumpuhkan anak buah Abu Rimba setelah terlibat baku tembak. Rumah warga Uten Bunta ambruk ke sungai akibat longsor. Kementerian Sosial RI salurkan bantuan siaga bencana untuk Aceh Selatan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, Polres Aceh Jaya bersama Brimob Rabu pagi berhasil menangkap Nurdin alias Kobra yang merupakan salah satu anak buah Maimun alias Abu Rimba setelah dilumpuhkan dengan tembakan. Bahkan, aparat sempat terlibat kontak tembak dengan pelaku di Desa Pasitimon, Kecamatan Tenom, Aceh Jaya. Dari Aceh Jaya, Sa'adul Bahri melaporkan. Nurdin alias Kobra yang dilumpuhkan polisi dalam baku tembak langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Calang. Anak buah Abu Rimba itu mengalami pendarahan hebat di bagian paha akibat terkena timah panas. Setelah beberapa saat mendapat perawatan di RSUD Teuku Umar Rabu siang tadi, Kobra dirujuk ke RSUZA Banda Aceh dengan pengawalan ketat dari anggota Polres dan Brimob. Kobra mengalami luka tembak cukup parah sehingga perlu penanganan intensif. Kapolres Aceh Jaya KBP Riza Yulianto membenarkan telah berhasil melumpuhkan salah satu anggota Abu Rimba bernama Nurdin alias Kobra di Pasitimon. Namun Kapolres belum bersedia memberikan keterangan lebih rinci terkait kronologis penangkapan Kobra yang dikabarkan sempat terjadi kontak tembak. Sedaralun, sebuah rumah milik Isa Adam 72 tahun di Dusun Alulhu, Desa Uten Bunta, Kecamatan Pesangan Biren, ambruk ke alur sungai akibat longsor pada Rabu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam bencana alam itu, namun Ishak dan keluarganya masih menetap di rumah tersebut. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Pantauan di lokasi dapur dan sumur rumah milik Isa Adam yang ditempati bersama istrinya Rukayah 65 tahun dan 8 anggota keluarganya ambruk ke alur sungai sedalam sekitar 20 meter. Selain itu, batang kelapa, pinang, dan pisang yang ada di belakang rumah warga miskin itu juga ikut ambruk ke sungai. Isa mengatakan rumahnya ambruk akibat tebing sungai digerus air hujan. Kondisi itu akibat belum adanya tanggul penahan tebing sungai. Sehingga saat hujan lebat, air dalam alur sungai tersebut mengalir deras dan mengerus tanah serta menelan sebagian rumahnya. Setelah kejadian itu, Bupati Biren Ruslan M. Daud bersama BPBD Biren, Asmara Hadi dan Kepala Dinas Pengairan Pertambangan dan Energi Ismu Nandar langsung turun ke lokasi. Bupati memerintahkan Kepala BPBD dan Kadis Tamben untuk segera menanggulanginya. Sedaralun, Kementerian Sosial RI menyerahkan bantuan kendaraan siaga bencana untuk Kabupaten Aceh Selatan. Bantuan berupa satu unit mobil dapur umum lapangan, satu unit mobil double kabin, dan satu unit motor trail itu diserahkan oleh staf khusus Menteri Sosial M. Mas'ud Said melalui Sekda Aceh Selatan Harmaini di kantor camat Rumon Tengah. Dari Aceh Selatan, Taufik Zaz melaporkan. Sekda Aceh Selatan Harmaini mengatakan mobil dapur lapangan berikut mobil double kabin dan motor trail bantuan Kementerian Sosial itu merupakan peralatan yang dipergunakan untuk keperluan kesiapsiagaan saat terjadi bencana di Aceh Selatan. Selain bantuan kendaraan operasional kesiagaan bencana, staf khusus Kementerian Sosial turut memberikan bantuan sembako untuk masyarakat korban banjir di Aceh Selatan. Bantuan sembako diserahkan secara simbolis kepada 5 kepala keluarga di Kecamatan Trumon Tengah. Seperti diketahui, pemerintah Aceh menetapkan Kecamatan Trumon Raya yang terdiri dari Kecamatan Trumon Tengah, Trumon dan Trumon Timur sebagai kawasan siaga bencana di Aceh Selatan. penetapan ketiga kecamatan ini sebagai kawasan siaga bencana karena selama ini wilayah ini tergolong rawan terjadi banjir. Sedaralun, bangunan pendidikan anak usia dini ataupun PAUD Tengku Agam, Desa Gelanggang Wate, Kecamatan Lembah Sabil, Aceh Barat Daya yang dibangun menyerap anggaran Otsus 2015 mencapai Rp359 juta rupiah lebih, ternyata rusak sebelum digunakan. Selain bangunan bocor pada bagian atap, sarana pompa air pada gedung PAUD tersebut juga tidak berfungsi. Dari Aceh Barat Daya, Zainun Yusuf melaporkan. Kecik Kampung Gelanggang Bate, Ismail mengaku sangat menyayangkan dengan kondisi PAUD Tengku Agam karena mulai rusak sebelum dimanfaatkan. Padahal anak usia dini yang selama ini belajar di tempat sederhana ingin segera menggunakan bangunan PAUD tersebut. Pembangunan PAUD Tengku Agam di Desa Gelanggang Bate dilaksanakan CV Mita Tua, selesai dikerjakan pada 11 Desember 2015. Proyek tersebut menyerap anggaran Rp359 juta rupiah lebih, sumber otonomi khusus 2015. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Abdia, Dr. Andes Yusnaidi menjelaskan, atap yang bocor dan belum berfungsi pompa air bangunan PAUD Tengku Agam masih menjadi tanggung jawab pelaksana proyek atau pihak ketiga. Proyek tersebut masih dalam masa pemeliharaan sampai minggu ketiga bulan Mei mendatang. Pelaksana proyek sudah dipanggil dan sudah menyatakan bersedia memperbaikinya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, peristiwa manusia di mangsa buaya masih menyisakan ketakutan mendalam bagi para pencari lokan atau kerang sungai di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Kedati kejadian tersebut telah berlalu sekitar setahun lalu, namun warga masih takut mencari nafkah di sungai. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Informasi dihimpun setelah terjadi peristiwa manusia di mangsa buaya, jumlah warga pencari lokan kini menurun, walaupun mereka tidak memiliki mata pencaharian lainnya. Jika sebelumnya ada sekitar 500 kepala keluarga yang menggantungkan nafkah hidup dengan mencari lokan, kini tersisa kurang dari sebagian. Masyarakat pencari lokan masih trauma terhadap buaya. Sayangnya, sejauh ini belum ada upaya nyata dari Pemkab setempat dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari lokan yang kehilangan mata pencaharian. Warga berharap dalam waktu dekat ada solusi lapangan kerja baru bagi pencari lokan yang kini menganggur. Sedaralun, rapat paripurna revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai inisiatif DPR RI rencananya akan digelar pada Kamis besok. Okezon.com melansir. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas mengatakan rapat badan musyawarah tidak perlu digelar karena beberapa waktu lalu rapat tersebut telah digelar. Karenanya telah diputuskan rapat paripurna revisi Undang-Undang KPK akan digelar besok. Sekedar informasi, dari 10 fraksi di DPR, 7 diantaranya menyatakan setuju pembahasan revisi Undang-Undang KPK dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hanya fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak revisi dilanjutkan. Ada 4 pasal yang akan direvisi dalam Undang-Undang KPK dan dianggap melumpuhkan KPK, yakni pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, kewenangan surat perintah penghentian penyidikan, serta rekrutmen penyelidik dan penyidik. Sedaralun, Manchester United telah melakukan pendekatan untuk membeli bintang Juventus, Paulo Dybala. Namun, MU harus mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan Dybala. Kompas.com melansir. Dybala telah menjadi salah satu bintang terbesar di Serie A musim ini usai dibeli Juventus dari Palermo di musim panas lalu. Real Madrid, Barcelona, Arsenal, dan Chelsea dikabarkan tertarik untuk membeli sang pemain. Namun Manchester United lah yang sudah membuat manuver terlebih dahulu. Menurut laman Calcio Mercato, United disebut sudah melakukan negosiasi dengan Juventus untuk mencoba merekrut sang pemain di musim panas mendatang. Namun Juventus tidak berniat untuk menjual bomber andalan mereka dan hanya akan melepaskannya dengan dana tak kurang dari 77,8 juta pound sterling.